بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمكم الله تعالى إخوانا في الدين عزكم الله termasuk ketetapan Allah Azza wa Jal pada hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini. Tiap-tiap hamba dalam kehidupannya akan merasakan suka dan duka. Akan merasakan nikmah dan musibah. Tidak akan mungkin bagi siapapun untuk mengelak daripadanya. Itulah kehidupan dunia. Ada kalanya seseorang itu diberi kemudahan, kelancaran, kelapangan, rezeki, kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya pula seseorang itu dalam kehidupannya diuji dengan berbagai macam musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beragam ujian, dengan beragam cobaan, dengan beragam musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam ayatnya, dalam firman-Nya di Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Yang artinya, dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan ujian-ujian, cobaan, balak kepada kalian. Satu, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Dengan sedikit rasa takut. Ketakutan, kengerian, sedikit. Yang kedua, waljur. Diuji dengan kelaparan. Yang ketiga, wanaksin minal amwal. Kekurangan harta benda. Yang keempat, wal anfus. Kekurangan nyawa. Ada yang wafat, ada yang meninggal dunia. Dan yang kelima, wathamarat, kekurangan buah-buahan. Ini ragam ujian dari Allah Azza wa Jal. Ragam musibah dari Allah Azza wa Jal yang ditimpakan kepada hamba-hambanya. Ada yang semuanya, ada yang sebagian besarnya, ada yang separuhnya, ada yang salah satunya. Setiap insan dalam kehidupannya akan merasakan itu semuanya, tanpa terkecuali. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, yang terpenting bagi masing-masing kita, bukan terkait dengan masalah ini. Ini pasti akan terjadi. Tidak mungkin lari, tidak mungkin mengelak. Yang paling penting ialah bagaimana kita bisa menyikapinya. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapinya. Dan hikmah apa di balik itu semua. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya urusan seorang mukmin semuanya baik bagi dia. "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min," dan itu tidak akan diraih oleh siapapun kecuali yang mukmin saja. "Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah," ketika dia mendapatkan kelapangan-kelapangan, kesenangan-kesenangan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. "Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah," dan ketika dia ditimpa musibah dalam bentuk kesempitan, penderitaan, tindakan perkara-perkara yang membawa kemadharatan bagi dirinya, sabara, dia sabar, fakana khairan lah, itu lebih baik bagi dia. Inilah sikap yang tepat, sikap seorang mukmin yang punya iman kepada Allah Azza wa Jal, yang punya iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antara syukur dan sabar. Kalau ujiannya dalam bentuk kelapangan hidup, syukur. Syukur itu dengan tiga cara. Yang pertama dengan hati. Dari hati yang paling dalam kita meyakini semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Azza wa Jal semata. Itu anugerah dari Allah semata. Kita hanya berusaha, yang lain hanya sebab. "Wama bikum min ni'matin faminallah." Allah menegaskan semua kenikmatan yang ada pada kalian minallah, semua dari Allah Azza wa Jal. Yakini nikmat semua dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua dengan lisan, dengan senantiasa kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jal, mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal, walaupun sedikit. Dan yang ketiga, dengan menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Ini yang paling utama. Syukur yang luar biasa. Ini sikap yang tepat. Namun ketika diuji dengan hal-hal yang menyakitkan, malapetaka, bencana, musibah, dengan ragam bentuknya, dia sabar. Itu sikapnya seorang yang punya iman kepada Allah Azza wa Jal. Sabar, dia sabar. Sabar itu menahan diri. Meliputi tiga perkara juga. Menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan dari segala sesuatu yang melanggar agama ketika ada musibah. Menahan hati, jangan sampai hati dia murka kepada Allah. Menahan lisan, jangan sampai lesan dia mengumpat-ngumpat, memaki-maki, atau melontarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia enggak ridha kepada Allah. Menahan anggota badan, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan, ekspresi-ekspresi yang dilarang oleh agama. Itu sabar. Dia tahan semua tadi. Dan sabarnya orang itu diwujudkan dengan ucapan istirja. Ketika ada suatu musibah yang menimpa dia, kecil sedang besar, dia selalu bisa istirja mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mengatakan wabashshiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sungguh kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dianjurkan untuk berdoa setelah itu dengan doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku ini dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Sabar, dipasrahkan semuanya kepada Allah, ridha akan takdirnya Allah Azza wa Jal, dan mohon ganti yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang sabar dan dilakukan ketika pertama kali terjadi musibah yang menimpa dia. Ada musibah, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza was-sabir. Ini sifatnya seorang yang mukmin, sikap yang benar, sikap yang tepat. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, ketika seseorang itu dalam menghadapi suatu musibah dia bersabar, maka di balik itu akan bisa dia dapatkan hikmah-hikmah besar. Seseorang itu ketika ditimpa musibah dan dia bisa bersabar, maka di balik itu akan dia lihat, akan dia raih sekian banyak hikmah, hikmah besar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau sabar. Yang pertama, dengan sabar itu dia telah mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang begitu luas, yang begitu baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seseorang itu diberi sebuah pemberian, sebuah anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dengan dia sabar, dia mendapatkan anugerah sabar, dan itu lebih baik bagi dia, lebih luas bagi dia daripada yang lainnya. Kebaikan yang dia raih. Dengan sabar itu dia akan mendapatkan nur, cahaya dari Allah Azza wa Jal. Rasul mengatakan, as-sabru nurun. Afan, adhiya'un, was-sabru dhiya'un. Sabar itu merupakan lentera, cahaya yang menerangi hati seseorang. Hatinya akan lapang, hatinya akan tentram, pikirannya akan tenang, pikirannya akan lapang menghadapi semua musibah-musibah yang ada dengan sabar yang dia tunjukkan. Was-sabru dhiya', sabar itu lentera yang menerangi. Yang menerangi. Senantiasa diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan enggak semata-mata hidayah dari Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan rahmah dari Allah Azza wa Jal dan mendapatkan sanjungan pujian dari Allah di hadapan para malaikatnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Maknanya kata para ulama ahli tafsir, maknanya Allah akan menyanjung-nyanjung mereka di hadapan para malaikatnya. Warahmah, dapat rahmatnya Allah Azza wa Jal. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terbimbing langkahnya, terbimbing ucapannya, terbimbing kehidupannya, selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal dengan kesabarannya. Dengan kesabarannya. Hikmah yang lain kaum muslimin rahimakumullahu taala, dengan sabar yang dia tunjukkan, musibah apapun yang menimpa dia itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dia. Sebab dihapuskannya dosa-dosa dia. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim musibah dalam bentuk letih capek, dalam bentuk sakit, gundah gulana, kesulitan, rintangan-rintangan, kesedihan, sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan itu. Dihapuskan dosanya. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, aku pernah masuk menjenguk Rasulullah SAW. Beliau ketika itu sedang panas menggigil, meriang. Panas yang sangat sampai menggigil. Saya mengatakan, ya Rasulullah, nampaknya engkau mengalami panas yang sangat. Panas sekali, menggigil beliaunya. Kata Rasul, betul. Sesungguhnya aku kalau panas seperti dua orang kalian mengalami panas. Jadi dua kali lipatnya penyakit manusia biasa. Maka berkata Abdul bin Mas'ud, ya Rasulullah, berarti engkau mendapatkan dua pahala? Rasul mengatakan, betul. Beliau mengatakan setelah itu, ma min muslimin yusibuhu adha syaukatun fama fauqaha illa kafarallahu biha sayyiatih wa huqqat anhu dhunubuh kama tahuttu syajaratu waraqaha. Tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa suatu musibah yang menyakitkan dia dan dia sabar duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan dengan itu kesalahan-kesalahan dia. Akan digugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang gugur daun-daunannya. Lihat pohon di musim kemarau, di musim gugur, bunga-bunganya, daun-daunnya berguguran. Seperti itulah gugurnya dosa-dosa kaum muslimin ketika dia sabar di dalam menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada dia. Juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dikeluarkan, diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hasan sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha wama alaihi khati'ah. Terus menerus ujian, cobaan, bala, musibah itu menimpa seorang mukmin, menimpa seorang mukminah, dicoba, diuji pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya, dan dia sabar hingga dia nanti akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak lagi punya dosa. Luar biasa. Ini hikmah besar di balik itu. Dengan kesabaran yang kita tunjukkan ketika musuh mendera kita, justru dengan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. akan menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita sabar. Hikmah yang lain di balik itu, kaum muslimin rahimakumullah, adalah dengan kesabaran yang kita tunjukkan kala musibah menimpa kita, ialah dengan itu Allah akan mencintai kita. Tanda bukti Allah mencintai kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Inda Tirmidzi beliau mengatakan hadis hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah azza wa jalla kalau mencintai suatu kaum, Allah mencintai mereka, Allah akan beri ujian kepada mereka. Mereka dikasih ujian, dikasih cobaan, dan bisa bersabar. Maka dengan sabarnya itu, Allah akan mencintai mereka. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu hamba yang terbaik, hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal. Tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Barakallahu fikum. Luar biasa. Juga hikmah yang lain di balik itu, kaum muslimin rahimakumullah, dengan kesabaran kita dalam menghadapi musibah, kita akan mendapatkan khairan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Kebaikan pada dunia kita, kebaikan pada agama kita, kebaikan pada akhirat kita dengan musibah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Dan dia sabar. Ingat, dan dia sabar. Tanda orang itu dapat kebaikan. Dan lafadznya umum, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Tandanya, Allah kasih dia musibah dan dia mampu bersabar. Dan itu gak terduga. Kebaikan apa? Gak terduga. Allah yang menganugerahkannya kepada kita. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dengan sabarnya kita dalam menghadapi musibah tadi, barakallahu fikum. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah taala, bahkan dengan kesabaran kita menghadapi cobaan-cobaan Allah azza wajalla kepada kita, kita akan bisa meraih surganya Allah subhanahu wa taala. Bisa meraih surganya Allah subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita namanya Ummu Zufar. Ummu Zufar dulunya di masa itu biasa kerasukan jin, diganggu jin. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku biasa diganggu oleh jin. Dan kalau diganggu, tersingkap auratku ya Rasulullah. Fad'ullaha ta'ala li." Ya Rasul, tolong berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku. Rasul mengatakan, "In syi'ti sabarti falakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala yu'afiyak." Kalau kamu mau, engkau bersabar saja, surga untukmu. Kalau kamu mau, sabar, surga untukmu. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk menyembuhkan kamu. Dua pilihan. Surga, apa sabar? Sabar dapat surga atau sembuh? Enak yang mana, Pak? Sabar, surga tempatnya, atau sembuh? Jawabannya, asbir. Ya, saya sabar, wahai Rasulullah. Supaya dapat surga. Tapi aku kalau kena jin, aku kalau kesurupan, tersingkap auratku. Yang ini doakan, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla supaya kalau aku kena jin, jangan tersingkap auratku. Maka Rasulullah mendoakan untuk dia. Berdoa supaya jangan tersingkap auratnya ketika kesurupan jin. Jadi apa? Kalau kamu mau, sabar. Falakil jannah. Kamu dapat jannah. Sepeninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabah rahimahullah, kata Ibn Abbas, ala urika mar'atan min ahli jannah, Atha, apa kamu mau saya tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Mengatakan bala, mau mana. Kata Ibn Abbas, hadhil mar'atis sauda, ini perempuan yang hitam ini. Jadi Ummu Zuhair hitam. Nah, ini perempuan hitam ini. Jadi kisahkan kisah beliau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti Ummu Zuhair sampai saat itu masih bersabar dengan ujian mendera dia terkena gangguan jin. Maka dia mendapatkan surga dengan janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ahlul jannah dalam keadaan masih hidup kala itu. Kata Ibn Abbas, kamu mau tunjukkan perempuan ahlul jannah, ini orang. Jangan lihat hitamnya. Hitam putih itu dari Allah Azza wa Jalla. Dari sono kelahirannya. Yang paling penting adalah ahlul jannah sebagai penghuni surga. Buah apa ini? Buah kesabaran. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah azza wa jall qal," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits qudsi, "Idza batalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara, awwadtuhu binhumal jannah." Kalau aku memberi cobaan, memberi ujian kepada hambaku dengan aku ambil dua hal yang paling dia cintai, dua matanya, lalu dia sabar, aku gantikan untuknya surga. Khusus untuk orang yang diuji dengan matanya, buta matanya, tidak bisa melihat, dan dia betul bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dia, kebutaan sampai dia wafat. Allah mengatakan, ketika aku atau apabila aku memberikan cobaan, ujian kepada hambaku dengan dua hal yang paling dia cintai, kedua matanya, kemudian dia bersabar, aku gantikan untuknya dengan jannah, surga. Enak mana? Mata apa surga? Surga. Apa surga? Sebab nanti kalau mau jannah, matanya kembali lagi. Normal bagaimana? Tidak ada orang pijak masuk surga. Semuanya pada melek. Di surga tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna penciptaan dia. Semua adalah kenikmatan, tidak ada agar. Ini semuanya hikmah-hikmah besar di balik musibah bagi orang yang mau. Kaum muslimin rahimakumullah, secara kenyataan yang ada, tidak semuanya bisa sabar. Gimana? Banyak pula di kalangan umat manusia ketika ditimpa musibah berkeluh kesah. Banyak pula di antara mereka yang ketika ditimpa musibah, musibah itu mendatangi dia atau menimpa dia karena dosa yang dilakukan sama dia. Jadi yang paling banyak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah menegaskan, dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian melainkan dikarenakan dosa-dosa kamu sendiri. Dan Allah memaafkan kebanyakan pihak. Maka ini sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagai peringatan bagi Allah Azza wa Jalla. Hikmah dibalik musibah yang menimpa seseorang karena dosa, itu sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Segera kamu insaf, segera kamu taubat kepada Allah, segera kembali inabah kepada Allah, segera bertaqarrub kepada Allah, segera perbanyak amal soleh kepada Allah. Kalau tidak, akan datang kepada kamu apa yang menimpa umat umat sebelum kalian. Jangan merasa aman dari makarnya Allah Azza wa Jal. Disebut dalam hadis Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bi dhanbin yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezeki atas dia disebabkan dosa yang dia lakukan. Hati-hati, dosa itu bisa membuat rezekinya seret. Rezekinya itu tidak lancar. Kalaupun lancar, tidak barokah. Hati-hati. Jadi kalau ada orang membuka usaha bangkrut terus, bikin usaha gak laris-laris, laris sebentar bangkrut kemudian, nah, susah rezekinya ini. Seret, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dikarenakan dosanya. Itu peringatan dari Allah. Hikmah di balik itu, engkau diminta untuk bertaubat, engkau diminta untuk istighfar, engkau diminta untuk insaf. Insaf. Barakallahu. Nah, sehingga hikmah di balik musibah yang menimpa pun juga demikian, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Mengingatkan kita akan kelemahan kita sebagai manusia. Hati-hati. Maka segera bertaubat, segera beristighfar, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Namanya mengingatkan kita, peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Dan jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak umat-umat sebelum kita yang dihukum, yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Terlalu banyak dosa dikerjakan, terlalu banyak maksiat yang dikerjakan, terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran syariat, terlalu banyak. Akhirnya yang datang adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya gempa-gempa bumi, rajfah. Adanya khasaf, terbukanya perut bumi, menenggelamkan yang di atasnya. Adanya tsunami-tsunami, adanya orang tenggelam dalam lautan, adanya gunung-gunung erupsi, adanya angin yang sangat kencang, adanya berbagai macam peristiwa besar yang menimpa umat manusia. Jangan merasa aman. Itu semua adalah hukuman dari Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang terlalu jauh dari Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan orang-orang yang kufur, yang syirik kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita membaca ayat, membaca hadis yang berbicara tentang itu semua pada umat-umat terdahulu kala, itu semuanya adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Kita membaca sejarahnya kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Apa dosa mereka? Nabi Lut, kaum Nabi Lut, apa dosa mereka? Melakukan sebuah kemungkaran yang sangat keji di tempat-tempat terbuka mereka, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Homoseksual. Mereka dikenal dengan sebutan kaum sodomi. Dinasihati, diperingatkan, tidak mempan, mengingkari Nabiullah Lut alaihissalam, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, menantang azab. Disebutkan azab mereka itu ialah desa mereka itu diangkat ke langit. Jangan bayangkan bagaimana caranya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Desa itu diangkat, sak desa-desanya, sak rumah-rumahnya, sak orang-orangnya ke langit. Sampai penghuni langit bisa mendengarkan suara mereka dan suara anjing-anjing mereka. Dari atas langit dibalikkan itu desa. Dan dijatuhkan ke dalam bumi. Diiringi dengan hujan batu. Hancur. subur, remuk dalam tanah. Na'udzubillah. Belum pernah ada sebelumnya azabnya kaum Sodom ini. Hanya kala itu. Sebagian lagi diazab dengan gempa. Seperti kaum Nabiullah Shu'aib. Kaum Nabiullah Saleh. Kaum Nabiullah Shu'aib mengurangi timbangan. Di samping mendustakan Nabiullah Shu'aib, kufur kepada Allah dan Rasulnya SAW. Mereka mengurangi timbangan. Curang dalam perkara timbangan. Dikasih rajfah, ay zalzalah, gempa yang sangat dahsyat. Mereka terkapar menjadi mayat, mayat bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kaum Nabi Saleh juga demikian. Dikasih rajfah. Karun, orang yang paling kaya di muka bumi ketika itu. Hartanya begitu banyak, begitu melimpah, kita semuanya tahu yang namanya Karun. Kufur kepada Nabi Allah Musa. Sombong, congkak, takabur dengan harta yang dia miliki. Kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dimasukkan dalam perut bumi. Bumi terbuka. Dia masuk ke dalamnya. Ditutup kembali. Dan dia pun akhirnya menggeliat dalam perut bumi sampai hari kiamat nanti. Khasaf. Ada Qarun. Ada lagi yang diazab dengan suara sayhah. Suara yang melengking tinggi yang memekakkan telinga. Menghancurkan gendang-gendang telinga mereka. Sampai mereka mati kaku karenanya. Sayhah. Ini ada kaum yang lainnya lagi. Ada lagi yang diazab dengan rihan sorsoro. Angin kencang yang sangat dahsyat. Yang memporak-porandakan rumah-rumah mereka. Hancur berantakan dengan itu semuanya. Ini semua kalau kita balik, kita membaca dalam Al-Quranul Karim, itu semua adalah azab Allah kepada kaum-kaum sebelum kita. Hikmah di balik itu ialah mengingatkan kita, memberi peringatan kepada kita, menakut-nakuti kita, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal, segera beristighfar kepadanya, mohon ampun kepada Allah, takarrub kepada Allah, insaf kepada Allah, perbanyak amal saleh, dan jangan sampai meniru tindakan-tindakan mereka tadi. Bukan perkara yang mustahil. Allah akan menimpakan kepada kaum-kaum sekarang ini apa yang Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelum mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Maka di samping keutamaan orang yang bersabar tadi, hikmah di balik itu semua adalah musibah yang menimpa kita itu menunjukkan lemahnya manusia. Kita manusia biasa, lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apapun. Sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun kekuatan kita, sehebat apapun kekuasaan kita, ketika terkena musibah, lemah, kecil, tidak punya apa-apa. Sehingga istighfarlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah, insaflah segera, perbanyak amal saleh, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sabarlah, maka kebaikan akan teraih. Di balik itu semuanya, barakallahu fikum. Ini yang saya utarakan, dikarenakan terdengar suara adzan isya ini, sayup-sayup ini. Sudah ya? Cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut pada isya nanti? Enggak salah dulu. Pripun, Pak? Cekap isya pun semanten. Cekap napa lahir malih? Anak katanya antum kok. Anak tanya bapak-bapak ini belakang. Cekap napa cekap? Azan salat napa azan lanjut qomat? Pripun? Anjir. Monggo, saya kira cukup sekian. Diskors dulu untuk azan, lalu sholat, lalu dilanjutkan sejenak insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fiikum. Fadhlu hadits.